Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Syekh dan Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan muhadhar dars yang telah disampaikan oleh Syekh tadi. Terima kasih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara yang bermanfaat di sore ini. Saudaraku seiman rahimakumullah, langsung saja kami akan kumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.